Ini jalanku, harus ku lalui, harus ku jalani, walau tajam kau lukai. Cinta tak pernah ku sesali. Mungkin mencintaimu hingga raga tak berjiwa menjadi kisahku saja. Ku biarkan kau remukan hatiku yang tak bersalah. Izinkan ku berikan pelukku yang terakhir. Tinggal padamu, ku tahu sulit bagiku untuk melupakan dirimu. Selamanya kan ku cinta, namun ku simpan dalam hati saja. Tinggal pada